Misalnya kamu punya bapak, bapak kamu namanya siapa? Bejo. Bejo. Gak pernah celoko. Ya iya, terus adik kamu meyakini Bejo itu gak bapaknya. Terus dia kira-kira gitu. Orang yang meyakini Allah gak Tuhan itu kan kurang ajar sekali. Apalagi yang meyakini Allah itu ada yang setingkat Allah, yaitu ini-ini. Ada yang presiden tandingannya Pak Jokowi ini. Kan tidak pantas ya. Tidak pantas itu mengungkap sesuatu yang akal. Tidak percaya, tidak mau. Ya, jadi saya tadi bilang ya, ciri utama agama itu apa? Membenarkan yang ma'ruf, yang mudah dikenal. Yang mudah dikenali apa? Yang pikirannya benar, akidahnya benar, itu yang harus dibenar. Dan yang harus dibenarkan itu yang pantas masuk. Ya, kira-kira. Ya, maksudnya ya. Pun, pun santai-santai ini katanya Ramad Amah. Sudah cukup ini ya. Acaranya apa sekarang? Kopi. Kopi bareng sudah, tinggal kopi bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dianggap di Qurannya sekarang. Gimana kita yang ketua suku ya.